punya masingan. Spesial kangge Bu Leni. Buktine masih gemeter. Tengang buktine masih gemeter karo sino. Masyarakat pesisir asik Mas Jompi kepikat cinta ning sampean beli kira-kira demene ora kejaga. Pas mamanya Dimas, mamanya Dimas.